kalian adalah seorang budak, fa'atihuhu ta'atilah dia. Fa'innahu, maka sesungguhnya man ya'ish, siapa saja yang hidup minkum di antara kalian, ba'di setelah sepeninggalku, setelah wafatku, fa'asayara ikhtilafan katira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya, fa'alikum bisunnati, maka hendaklah kalian pegang erat-erat sunnahku, wa sunnatul khulafai rasyidin, dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiin, yang mereka adalah orang-orang yang berkat hidayah, min ba'di setelahku. Pertama satu pihak, dan hendaklah kalian pegang erat-erat sunnah tersebut. Addu 'alaiha binawajib, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhtasabil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan. Fa inna dzalika bid'atun, maka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Oh, Abu Dawud disebutkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Tirmidzi, waqad dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Tentang nawajib, dan yang mengatakan maknanya adalah anya, maknanya adalah gigi terah saring. Wakil dan ada yang mengatakan maknanya adalah terus, maknanya adalah geraham. Namun yang biasa diterjemahkan dengan gigi geraham, dan itulah yang sesuai dengan maknanya. Karena yang dimaksudkan adalah pegang erat-erat, dan pegangan yang paling erat adalah manakala digigit dengan gigi geraham, itu lebih kuat daripada gigi taring dan yang lain. Maka sahabat yang menyebutkan hadis ini adalah Irbad ibn Sariyah As-Sulami, yang bunyinya adalah Abu Najib. Maka dia masuk Islamnya itu tergolong dulu dan tergolong lama. Ya, dan dia adalah termasuk tokoh Ahlussufah. Dia di antara tokoh Ahlussufah. Ahlussufah adalah orang-orang yang muhajirin, ya, ketika hijrah di Madinah tidak punya sanak saudara di Madinah. Tidak punya sanak saudara, tidak punya kenalan, akhirnya tinggal sementara waktu di masjid. Maka mereka itu semua sementara waktu. Maka Ahlussufah itu tidak ada yang ansor. Semua Ahlussufah menghajiri. Karena ansor tidak ada masalah, masalah tempat tinggal. Karena mereka penduduk Madinah. Maka itu semua Ahlussufah adalah menghajiri. Dan akhirnya mereka tinggal di satu tempat di masjid yang namanya Sufah. Dan mereka tinggal ini sementara waktu, sampai mereka kemudian mapan secara ekonomi, Allah bukakan pintu rezeki sehingga bisa punya tanah, bisa bangun rumah, kemudian meninggalkan masjid, kemudian tinggal di rumahnya masing-masing. Jadi Ahlussufah itu tidak ada ya terus menerus sebagai Ahlussufah sampai mati, itu tidak ada. Ahlussufah itu sementara sampai ekonominya mapan. Ya, kemudian awet di sebagai Ahlussufah, ya, yang awet ekonominya tidak mapan-mapan. Namun yang cepat kemudian tinggal di Sufah itu cepat, ya, kemudian ya bakat bisnisnya bagus dan seterusnya, akhirnya pintu rezeki segera terbuka. Ya, akhirnya mereka ya bisa punya tanah sendiri, kemudian bangun rumah, kemudian menempati rumahnya dan meninggalkan masjid. Nah, tentu kemudian di antara Ahlussufah ini ada yang kemudian dituakan, ditokohkan. Di antaranya adalah Al-Irbad ibn Sariyah. Jadi Al-Irbad ibn Sariyah adalah di antara sahabat yang menangis karena tidak bisa ikut perang Tabuk dikarenakan tidak punya kendaraan. Karena perang Tabuk itu terjadi di musim susah, Nabi katakan masing-masing cari kendaraan sendiri-sendiri. Dan itu harus pakai kendaraan, tidak bisa jalan kaki karena jarak yang jauh. jauh, punya kuda bisa. Dan kuda itu cepat lahirnya, namun dan kuat untuk jalan jauh. Nah ini mau ke Tabuk, Tabuk itu jarak yang jauh dari Madinah, maka harus punya unta. Dan karena kondisinya kondisi susah, maka masing-masing orang suruh cari sendiri-sendiri. Kalau kondisi longgar, biasanya Nabi bagi-bagi unta. Jadi bagi-bagi unta, siapa yang mau berkata, Nabi kasih unta. Namun untuk perang Tabuk, Nabi juga susah. Negara juga tidak punya kas. Maka masing-masing orang dan cari kendaraan sendiri-sendiri. Nah ada sejumlah sahabat yang miskin, unta saja tidak punya. Unta saja tidak punya, mereka datang kepada Nabi minta agar diberi bantuan unta sehingga bisa ikut berangkat perang. Namun kalau Nabi betul-betul tidak punya, maka Nabi pun tidak bisa bantu. Akhirnya mereka pulang sambil menangis karena sedih dan bisa ikut berangkat jihad bersama para sahabat yang lain. Lalu Allah turunkan firman-Nya surat At-Taubah ayat yang ke-92 tentang mereka sahabat yang menangis karena sedih karena tidak bisa ikut berangkat perang Tabuk karena tidak ada kendaraan. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, maka di antara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu disebut keistimewaan memiliki jawamit kalim. Jawamit kalim adalah kalimat yang ringkas namun sangat makna. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mendapatkan kemampuan diberi oleh Allah keistimewaan berupa jawamin kalim. Ya, oleh karena itu maka tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi perintahkan. Tidak ada satupun kejelekan kecuali telah Nabi larang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan dalam wasiat ini semua yang dibutuhkan oleh manusia baik hidup di dunia dan ataupun untuk hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat. Supaya manusia itu beres hidupnya di dunia, maka kiat pokoknya adalah masyarakat itu aman tentram. Kalau ada aman tentram, maka akan ada kemajuan di bidang ekonomi. Orang bisa jual beli, orang bisa melakukan berbisnis dan sebagainya. Bisnis dan yang lainnya itu gagal, itu tidak akan jalan kalau kondisi tidak aman. Perekonomian itu mandek kalau ekonomi, kalau kondisi tidak aman. Kondisinya caos, perang, ya. Bisa dipastikan pasar tutup, toko-toko tutup, kondisi tidak aman. Nah, kiat penting supaya kondisi itu aman, bisnis bisa jalan, itu pemerintah bumi bawah. Pemerintah bumi bawah. Kalau pemerintah itu bumi bawah, aman. Kalau pemerintah itu disegani, ditakuti, aman. Nah, jika penjahat sudah tidak lagi takut sama pemerintah, sama penguasa, amankah keadaan dalam keadaan aman. Dan kiat penting supaya kemudian penguasa itu punya wibawa adalah kalau rakyatnya mau dengar dan taat sama pemerintahnya. Kalau rakyat itu mau dengar dan taat sama pemerintahnya, maka pemerintah akan berwibawa. Jadi kalau rakyat itu pada makan dan pada tutup telinga terhadap aturan-aturan yang ada, maka penguasa tidak punya kehormatan. Kalau penguasa tidak punya kehormatan, tidak berwibawa, maka penjahat itu akan berani dan lancang, tidak takut. jika itu mereka tidak takut dengan matua, mereka tidak takut dengan penguasa yang ada, maka mereka akan melakukan aksi-aksinya. Kondisi akan tidak aman. Kalau kondisi tidak aman, maka jangan tanya bisnis, jangan tanya kemajuan pendidikan. Pendidikan tutup kalau tidak aman. Bisnis semuanya belum tiga kalau tidak aman. Investor itu tidak akan masuk ke satu tempat kalau di tempat tersebut tidak ada jaminan aman dari penguasanya. Maka mendengar dan taat kepada pemerintah itu satu hal yang poin yang sangat penting untuk terwujudnya kemaslahatan duniawi. Ya, itu dari sisi duniawi. Dari sisi agama, orang itu akan sukses di akhirat maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan sukses sisi agamanya jika dia hati-hati dengan bid'ah dan kesesatan. Bid'ah dan kesesatan dihindari. Dan jadi manusia insan yang bertakwa, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, taat pada perintah dan larangan dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sukses akhirat. Dan karena kemudian bacaan yang lain dari hadis ini adalah kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu takwa itu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan seorang itu tidak akan bisa menjalankan perintah kalau tidak tahu yang diperintahkan. Dan seorang itu tidak akan bisa menjauhi larangan jika tidak tahu hal-hal apa saja yang mesti, hal apa saja kan yang dilarang yang mesti dijauhi. Oleh karena itu seorang itu tidak akan bisa jadi manusia yang bertakwa kepada Allah kalau tidak serius belajar. Dan seorang itu tidak akan serius belajar kalau ngantuk pas pengajian. Kalau pas ngantuk pengajian, itu tentu tidak serius untuk belajar. Orang yang serius belajar itu syaratnya melawan ngantuk. Syaratnya melawan ngantuk. Boleh jadi berwudu, boleh jadi geser tempat karena berarti di situ ada setannya. Tempat itu adalah tempat penuh setan. Oleh karena itu Nabi mengajarkan ketika khutbah Jumat orang itu ngantuk, Nabi perintahkan untuk geser. Nabi perintahkan untuk geser itu kalau khutbah Jumat. Khutbah Jumat ngantuk, Nabi ajarkan di hadis pindah tempat. Di situ tidak cocok untuk orang ini. Setannya banyak kalau untuk dia di situ. Dia perlu geser. Mudah-mudahan di tempat yang lain itu lebih aman untuk dirinya. Maka orang itu tidak akan bisa bertakwa kalau dia tidak tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Dan orang itu tidak tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, kalau tidak serius belajar. Kalau sambil lalu belajarnya, kalau sambil lalu belajarnya itu kan tidak akan dapat ilmu. Ilmu tentang apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang itu tidak akan didapatkan kalau orang tidak serius belajar. Oleh karena itu maka perintah untuk bertakwa kepada Allah itu hakikatnya adalah perintah untuk serius belajar. Perintah untuk serius belajar agama. Maka wasiat khatib Jumat untuk bertakwa kepada Allah itu wasiat untuk rajin belajar dan serius belajar. Maka orang yang melaksanakan wasiat khatib adalah orang yang serius belajar. Itu berarti dia melaksanakan wasiat. Kalau dia cuma dengarkan wasiat perintah dan ajaran untuk bertakwa kepada Allah namun semangat belajar tidak ada perubahan, kesuksesan belajarnya juga tidak ada perubahan, belajarnya cuma sambil lalu, sedapatnya, yang sudah sedapatnya itu pun sambil ngantuk-ngantuk, kalau nggak sambil mainan HP, maka tentu tidak melaksanakan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah wasiat untuk bertakwa itu adalah perintah dan wasiat untuk serius dan semangat belajar. Kemudian kan pengenalan dari hadis sini kewajiban untuk taat kepada penguasa, tentu penguasa yang punya hak untuk ditaati adalah penguasa muslim. Kalau demikian, kalau penguasanya kafir, apakah mesti kita langgar semua aturannya? Jawabnya tidak. Aturan yang mewujudkan maslahat tetap dilaksanakan meskipun penguasanya kafir. Namun kalau penguasanya itu kafir, taatnya bukan karena dia punya hak untuk ditaati. Kalau penguasanya itu kafir, maka taat kepada aturan pemerintah, aturan penguasa itu taatnya adalah karena maslahat. Karena maslahat. Di antara maslahat adalah tidak berurusan dengan aparat yang berwenang, aparat yang berwajib. Maka ketika orang tinggal di negara kafir, di Korea, di Jepang, atau di tempat-tempat yang lain, di Amerika, di Singapura, dan sebagainya, apakah kemudian aturan lalu lintas kemudian dilanggar, aturan ini dilanggar, aturan ini dilanggar, tetap ditaati. Kenapa ditaati? Jangan melakukan tindakan yang berbahaya, merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Di antara tindakan yang berbahaya adalah repot urusan sama aparat berwajib. Ya, apakah ditaati supaya tidak urusan sama aparat terkait? Kalau kita melanggar, nanti urusan. Melanggar punya urusan. Ya sudah, jangan dilanggar, sehingga kita tidak perlu buang-buang waktu, buang energi, buang pikiran, buang duit untuk berurusan dengan pihak yang berwajib. Jadi ketika penguasanya dan pemerintahnya itu kafir, bukan berarti dan semua aturannya dilanggar. Tetap ditaati. Tetap ditaati. Namun kenapa ditaati motivasinya beda? Kalau penguasanya muslim, maka seorang muslim itu taat kepada penguasa tersebut karena ini adalah penguasa muslim yang saya punya kewajiban untuk taat padanya. Tapi kalau penguasanya penguasa kafir, kenapa kita taati aturan-aturannya selama itu bukan maksiat? Karena Allah wala dinoh. Jangan bikin masalah. Jangan bikin masalah. Jangan merepotkan diri sendiri. Jangan merepotkan diri sendiri dan merepotkan orang lain dengan urusan dengan pihak berwajib dan aparat yang terkait. Ya, maka ada kewajiban untuk taat kepada penguasa. Namun penguasa yang punya hak untuk ditaati adalah penguasa muslim. Ya, penguasa yang wajib untuk ditaati adalah penguasa muslim. Selama perintahnya dan aturannya bukan maksiat. Kalau aturannya maksiat, ya aturannya maksiat, ya, maka tidak boleh ditaati. Ya, jika aturannya aturan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Bukan berarti kemudian bikin kerusuhan. Ya, tidak usah ditaati, namun bukan berarti bikin kerusuhan. Dan ketaatan kepada penguasa itu tidak melihat bentuk dan warna kulitnya. Maka meskipun penguasanya itu adalah budak hitam, kalau dia adalah penguasa yang sah dan dia muslim, maka wajib taat. Jika dia penguasa sah dan dia orang kafir, maka taat karena supaya kita tidak repot, ya, supaya kita tidak punya masalah. Kemudian baca dari hadis ini, di sini terdapat tanda kenabian. Nabi mengkabarkan satu hal yang terjadi di masa depan setelah beliau wafat, yaitu perselisihan yang banyak dan terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka ini tanda kenabian. Maka ini tentu tidaklah mungkin terwujud, ya, kalau bukan karena informasi wahyu. Nabi kabarkan akan terjadi perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak setelah wafat, dan kalian yang berumur panjang akan menyaksikannya dan melihatnya, dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka ini bukti kalau Nabi mengatakan hal ini berdasarkan informasi dari wahyu. Kemudian hadis ini menunjukkan baiknya satu bangsa, satu masyarakat manakala ada penguasa. penguasa yang zalim itu lebih jelek manakala tidak ada penguasanya. Ini penguasanya korup, penguasanya brengsek, penguasanya ahli maksiat. Sejelek-jelek kondisi satu masyarakat, satu bangsa, namun masih ada penguasanya. Penguasa yang dihormati dan diakui dan ditaati. Sejelek-jelek keadaan tetap lebih jelek kalau kondisinya chaos. Terus tidak ada yang jadi penguasa. Ya, boleh jadi kemudian ketika ada penguasa, kemudian hukum kayaknya merasa hukum tidak ditegakkan. Orang bilang hukumnya tajam ke bawah, turun ke atas. Namun juga kalau chaos dan tidak ada penguasa, itu tidak ada hukum sama sekali. Tidak ada hukum sama sekali. Berlaku hukum riba, tidak ada yang kemudian menjamin keamanan. Maka sejelek apapun kondisi satu masyarakat, ketika masih ada penguasa, itu tetap lebih baik daripada kondisi chaos, tidak ada penguasa. Maka dusta adalah orang-orang yang sok semangat. Bahasanya ketika kondisinya chaos, itu malah kemudian lebih baik daripada kondisi punya ada penguasa yang jelas. Tetap lebih jelek kondisi penguasa yang gak jelas. Ini naik seminggu diturunkan lagi, naik sebulan diturunkan lagi, naik dua bulan diturunkan lagi, dikudeta, dibunuh, naik 4 bulan mati, naik setengah tahun lengser. Cuma kemudian penguasa yang cuma berlaku, cuma kemudian masa berkuasanya cuma seminggu, sebulan, setengah bulan, setengah tahun, apa yang bisa dilakukan? Gak bisa apa-apa ya. Baru duduk dan jadi lengser. Oleh karena itu maka orang-orang yang dari dulunya mengira bahasanya kondisi yang akan terjadi kondisi yang lebih baik, semuanya menyesali keadaan. Semuanya menyesali keadaan. Rakyat Irak yang dulu kemudian mengeluhkan penguasanya yang zalim, bahkan yang kafir, Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein itu saya kuliah tentang Hussein. Kemudian dikira kemudian ketika dikudeta itu keadaan lebih baik, ternyata lebih jelek. Ternyata keadaan lebih jelek. Hatta sampai-sampai meskipun penguasanya kafir kayak Saddam Hussein, kayak Muammar Gaddafi, dua-duanya bukan Muslim. Dua-duanya bukan Muslim. Meskipun penguasanya penguasa kafir, ternyata kemudian ada penguasa yang jelas, penguasa yang lebih jelas, penguasa yang jelas, itu kondisi jauh lebih baik. Rakyat Irak sekarang mengeluhkan keadaan kata mereka, kondisi sekarang lebih jelas daripada masa sini. Rakyat Libya sama mengeluhkan keadaannya, kondisi sekarang lebih jelas daripada kondisi bersama Muammar Gaddafi. Suasananya enggak terkendali. Saya pernah kemudian ngomong ketika umroh ketemu dengan orang Irak, gimana kondisi Irak? Maka jawabannya, jauh lebih baik masih sudah. Sekarang masuk. Ada keluar pada Isya, maka jangan tanya kalau dan kembali mati sama jalan. Satu hal yang tidak terjadi di masa saudara. Maka padahal mereka semua dulunya mengira dan ternyata kondisi lebih baik. Setelah penguasa yang zalim atau bahkan penguasa yang kafir dipilihkan, ternyata kemudian berhasil menggulingkan penguasa yang zalim, bahkan penguasa yang kafir, namun karena tidak bisa mengangkat yang lebih baik, dan yang lebih baik itu tidak bisa mengendalikan keadaan, maka yang terjadi keadaan yang lebih buruk dan lebih jelek. Maka baiknya satu bangsa adalah manakala ada penguasa. Atas sampai penguasa kafir itu jauh lebih baik daripada tidak ada penguasa yang jelas. Naik berapa bulan turunkan, naik berapa bulan turunkan, tidak jelas penguasanya. Itu lebih realita menunjukkan adanya penguasa meskipun dolim, bahkan kafir, yang bisa menguasai keadaan, mengendalikan keadaan, lebih baik daripada kondisi chaos, tidak ada penguasa yang jelas. Apalagi kalau enggak ada penguasa yang bisa mengendalikan keadaan, kemudian mengatur negaranya dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masya Allah tentu itu kondisi yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat tentu sangat-sangat diharapkan. Kemudian ayat hadis ini mengingatkan bahaya bid'ah dalam agama, karena semuanya adalah kesesatan dan kejelekan dan mendatangkan kerusakan dan bahaya untuk umat. Maka Nabi katakan, wa iyyakum pemutusatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara yang diadakan. Kemudian di sini Nabi mengajarkan ajaran yang lain adalah jalan selamat. Jalan selamat ketika terjadi perselisihan. Ketika terjadi perselisihan yang banyak, maka solusinya adalah iltizam, komitmen dengan kitabullah, komitmen dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sunnah Khulafaur Rasyidin atau sunnah para sahabat. Maka inilah jalan keselamatan. Merupakan keturunan Al-Quran, Al-Quran yang dijelaskan dan dipahami sebagaimana sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Rasul yang dipahami dan dipraktekan sebagaimana para sahabat mempraktekannya, yang disebut dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan berkenaan dengan kewajiban berhubungan teguh dengan sunnah Khulafaur Rasyidin, satu hal yang menarik, Nabi katakan addu 'alaiha binawajiz, atau addu 'alaiha binawajiz, gigitlah dia dengan gigi tarik, dengan gigi tahan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Namun Nabi katakan gigitlah dia. Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya. Padahal yang disebutkan dua. Namun tidak mudah disimpulkan gigitlah keduanya, dua sunnah tadi, namun gigitlah dia. Hal ini menunjukkan bahasanya sunnah Khulafaur Rasyidin itu tidak terpisah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Khulafaur Rasyidin itu sunnah para sahabat, yang itu adalah praktek nyata bagaimana memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang paling layak untuk disebut Rasyidin Al-Mahdi adalah tentu empat sahabat yang paling utama dan istimewa, yaitu empat Khulafaur Rasyidin dalam pengertian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Dan mereka jelas adalah manusia-manusia yang sempurna dalam dua hal, dalam dua sifat yang disebutkan Rasyidin dan Mahdi. Rasyid dan Mahdi. Rasyid diambil dari kata-kata musyun, dan Mahdi diambil dari kata-kata hidayah. Hidayah itu artinya benarnya ilmu, dan musyun itu artinya adalah benarnya amal. Ya, apa beda rasyid sama musyun sama hidayah? Hidayah itu benarnya ilmu, dan musyun atau rasyid orangnya adalah benarnya amal. sehingga Rasidin Mahdiin itu kalau pakai bahasa surat Al-Fatihah sama dengan Mun'an Alihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat. Kalau yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat di surat Al-Fatihah adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar dan amal yang benar. Ya, tidak sebagaimana Abdulin, orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang benar, dan tidak pula sebagaimana Mardubi Alihim yang tidak memiliki amal yang benar. Namun Mun'an Alihim, orang yang mendapatkan nikmat adalah orang yang memiliki ilmu yang benar dan amal yang benar. Dan ini sama dengan Rasyidin Mahdiin. Orang Mahdiin, orang-orang yang mendapatkan ilmu yang benar. Dan manusia yang paling sempurna di antara para sahabat, yang sempurna dalam masalah ilmunya, yang sempurna dalam masalah ilmu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah para ulama. Empat khulafaur rasyidin itu disamping penguasa semuanya ulama. Semuanya ulama, semuanya punya jiwa kepemimpinan, semuanya leader. Mereka pemimpin, mereka ulama. Tidak semua orang yang punya jiwa pemimpin itu ulama, tapi tidak semua ulama punya jiwa pemimpin. Berbeda terkumpul pada diri mereka jiwa pemimpin dan dan ilmu dan ulama. Dan Rasyidin adalah orang yang punya amal yang benar. Mereka adalah orang yang mengamalkan ilmu. Dan di antara para sahabat yang paling terdepan dalam masalah amal adalah empat manusia di atas: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah orang yang top dalam amal. Jangan tanya tentang amalnya Abu Bakar. Jangan tanya tentang bagaimana amalnya Umar. Bagaimana kalau kemudian amal dan sedekahnya Utsman? Bagaimana kalau ilmu kemudian kepandian kecerdasan Ali? Mereka adalah sempurna dalam masalah amal. Tentu sempurna dalam kategori manusia. Oleh karena itu maka Rasyidin Mahdiin itu pada hakikatnya semua sahabat. Semua sahabat itu Mahdiin dan semua sahabat Rasyidin. Setahu umum dirinya yang paling terdepan dalam barisan Rasyidin Mahdiin di antara seluruh para sahabat adalah empat orang sahabat Nabi, yang mereka adalah empat manusia yang paling paling utama setelah sahabat Nabi SAW. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas. Kita kaji dalam pertemuan dalam kesempatan kali ini satu hadis, yaitu hadis yang ke-28 dari Arba'in Nawawiyah. Ya, dan demikian sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Sebelum diakhiri, silakan jika ada pertanyaan. Wa sallallahu alaihi wa sallam.